AM Records。 Amebadilika, nilipomwona siku za nikama, angeniacha nateseka, mengi nakumbuka, alinipenda siku kata tamaa, nilijipa moyo yatapita, nimejitahidi kumwonesha mapenzi ya kweli, ila yataki akawa haoni kweli chumvi shilingi. Kama Komoro ni vita sikai, tunashindwa kuelewa.